بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة سبو يوم رحمتي لمولاكم الله سبحانه وتعالى. kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim، masih kitab Al-Ashribah atau kitab Al-At'imah، bab yang ke-28. باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. باب keutamaan kam'ah dan berobat atau mengobati sakit mata dengan menggunakan kam'ah. Kam'ah ini di sini diterjemahkan cendawannya, ya, semacam cendawan. Tidak semua cendawan, tapi ada sebagian cendawan, apalagi yang tumbuh di tempat-tempat yang subur, di padang pasir ada yang suburnya namanya kam'ah, dan dia memiliki keutamaan. Salah satunya adalah mengobati penyakit mata, ya, mengobati penyakit mata. Apakah prosesnya nanti dimakan? Ya, proses pengobatannya adalah dimakan. Dari kitabnya mungkin saja mengarahkan bahwa pengobatan atau proses pengobatan dengan kam'ah atau cendawan ini adalah dimakan, karena kita berada pada kitab makanan. Ya. Kalau diteteskan ini bukan makanan. Ya. Nah, ini tentang bab yang ke-28, keutamaan cendawan dan mengobati mata dengannya. Cendawan di sini, ya, tidak tahu saya apakah ada di negeri kita jenis cendawan kam'ah. Saya pernah melihat dia, teman yang membawakan sudah lama, ya, sudah lama waktu saya masih kuliah waktu itu di Madinah. Kemudian ada teman yang berobat mata menggunakan kam'ah ini, kemudian dia memperlihatkan ini bentuk kam'ahnya. Dia agak keras, ya, cendawannya keras. Ya. Ini apa bentuk? Coba lihat, Pak. Kalau kita ini apa kalau kita tuh? Enggak ada kita kan? Enggak ada. Yang punya HP tulis alif lam kaf mim hamzah ta pada gambar. Ya. Ya, saya. Ya. Itu mungkin karena sudah kerasnya. Jadi iya, iya. Kayak kelapa yang di dalamnya ada kalau kami tumbung ya. Nah, itu seperti itu bentuknya. Nah, ini kenapa kita harus melihatnya? Karena memang ini dalam hadis Nabi ada. Ya. Dan di sini terjemahannya cendawan. Jadi kita bingung apa cendawannya. Sementara kita bermacam ragam cendawan. Ada yang beracun, ada yang tidak beracun, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak, ya. Yang biasa dimakan oleh manusia, ada yang tidak. Dan dia di salah satu kelebihannya adalah sebagai obat penyakit mata. Kita baca hadis yang pertama 5280. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Jarir ha wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir wa Amr bin Ubaid an Abdul Malik ibn Umair an Amr ibn Huraith an Sa'id ibn Zaidin An Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail radhiyallahu ta'ala an. Sa'id ibn Zaid, sahabat Nabi SAW, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-kam'atu min al-man وماؤها شفاء للعين الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين كمأة itu dari dari man, di sini tidak diterjemahkan juga man, ya, ini sejenis makanan, ya, tumbuh-tumbuhan yang dimakan. Dan itu jenis makanan Bani Israel, ya, al-man. Manna wa salwa itu ya, jenis makanan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. kam'a itu dari jenis itu, ya, al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil aini, dan airnya, ya, airnya merupakan obat mata. Airnya merupakan obat mata, ya. Ini hadis yang pertama. Manna itu adalah jenis makanan yang dari tumbuhan yang diberkahi oleh Allah untuk Bani Israel. Ya. Ya. Nah, kemudian kam'a ini salah satu dari jenisnya, ini merupakan keberkahannya, karena memang dipilih oleh Allah makanan tersebut untuk Bani Israel karena keberkahannya, walaupun mereka nanti minta ditukar, ya, minta ditukar yang lebih kepada yang lebih buruk. Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Yang diberikan, dipilihkan oleh Allah untuk mereka itu yang terbaik, itu yang penuh berkah, itu yang penuh kelebihan, yang memiliki kelebihan. Kemudian justru mereka minta yang lebih rendah dari itu karena mereka yang memilih. Kalau pilihan mereka kan tidak tahu khasiatnya, tidak apa mudaratnya. Sementara yang Allah pilihkan untuk mereka tentu, ya, tentu yang terbaik. Cuma mereka minta ditukar. Ya. Nah, salah satu dari jenisnya itu adalah kam'ah ini. Dari jenis ya, makanan tersebut adalah kam'ah. Kemudian dari sisi lain, dia juga berfungsi sebagai obat mata. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lima, kalau yang herbalis mungkin tahu ya. Yang herbalis mereka mengetahui bentuknya, ya. Karena memang apalagi yang mencari, yang berupaya untuk menjadi melakukan pengobatan nabawi, ya. Maka ini sangat mereka cari, ya, tentang kam'ah ini. Baik, hadis yang kedua 5281. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsani Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik ibn Umair qala sami'tu Amra ibn Hurayth qala sami'tu Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqul al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifaa'un lil-'aini. Al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifaa'un lil aini. Ya, jadi dia bahan makanan, termasuk jenis makanan dari tumbuhan yang diberkahi oleh Allah, dipilihkan untuk Bani Israel, dan juga dia berfungsi sebagai obat mata. Kalau diperah, diperas yang airnya diambil untuk obat mata mujarrab. Ya. Ini yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5282. Enggak tahu. Halaman 816, coba lihat buka, Pak. 816. 816. Enggak. 816 halaman ada dibuka. Pak Sukri, 816. 816. Berapa buah hadis di situ? Lihat. Ini belum dibuka lagi. 17. Itu penyebabnya. Ya. Di mana ini bermulanya nanti salahnya? Coba buka bab yang awal bab 27, 815. 815. Ya. Buka sudah halamannya, Pak? Halaman 816 15. Sudah. Buka, jangan bolak-balik, buka halaman itu dulu. Nah, berarti sebelumnya sudah salah dari awal. Buka halaman 813. 813. Hadis pertama nomor berapa? 5. Masih itu ke bawah. Masih jauh kesalahannya. Nanti dicari, Pak. Nanti dicari. Nanti dicari, Pak, ya. Kalau tidak Bapak perbaiki sampai habis jus ini, tidak akan bisa sama kita. Bapak ke kiri, kami ke kanan. Ya. Kembali ke hadis 5282. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala wa akhbarani al-Hakam ibn Utaybah عن الحسن العوراني عن أمر بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم sampai عن النبي صلى الله عليه وسلم di situ titik, dan tidak disebutkan hadisnya tidak disebutkan, bunyi hadisnya tidak disebutkan, karena dia hadis, bunyi hadis yang lama, yang sebelumnya, al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil'aini. Kemudian di sini nukilkan perkataan Syu'bah, salah seorang perawi, qala Syu'bah lamma haddatsani bihi al-hakamu lam unkirhu min hadits Abdul Malik. Ini tentang masalah sanad. Ketika Al-Hakam menyebutkan hadis ini kepada saya dan saya tidak mengingkari itu dari hadis Abdul Malik. Ya. Jadi dua orang gurunya di sini, yang pertama Al-Hakam seperti yang sekarang ini, Al-Hakam bin Utaibah, dan sebelumnya dia meriwayatkan dari gurunya yang lain yaitu Abdul Malik bin Umair. Itu saja bunyi hadisnya, bunyi hadis yang sebelum-sebelumnya. Al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'aini. Berikutnya 5283, Imam Muslim mengatakan haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi qala akhbarana Abtharun an Mutarrifin an al-Hakam an al-Hasan an Amr bin Hurayth an Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل. Ini tambahan lafaz yang baru di sini. الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل. الكمأة merupakan jenis man, makanan yang diberikan oleh Allah untuk Bani Israel, yang dipilihkan oleh Allah untuk Bani Israel. Jadi makanan mereka Allah yang memilih, menunjukkan mereka mulia, mereka dimuliakan oleh Allah. Ya, tapi mereka tetap membangkang, bahkan mereka minta lebih, minta selain dari itu, yang mana yang pilihan mereka ini adalah makanan yang tidak ada kelebihannya, sementara yang dipilihkan oleh Allah tentu yang memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan, memiliki khasiat, memiliki keberkahan. Mereka tidak mau, mereka minta diganti. Ya, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah, kemudian juga dalam surat Al-Araf kalau saya tidak salah. Ya. Kemudian wa ma'uhu shifaa'un lil 'aini, dan airnya, maksud air yang diperas dari buah tersebut merupakan obat sakit mata. Makanannya berkah, dan air yang diperas darinya untuk obat mata bisa berkhasiat untuk menyembuhkannya. 5284, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wahdatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mutarrifin an al-Hakam bin Utaibah an al-Hasan al-Urani an Amr bin Hurayth an Sa'id bin Zaid radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى. Kalau tadi Bani Israel ya, kalau sekarang ala Musa, dan tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan, karena memang Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dipilihkan makanan, maka dipilihkan oleh Allah, ya, dipilihkan oleh Allah seperti yang diceritakan oleh Allah di surah Al-Baqarah, ya. Bahwa mereka meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar memilihkan makanan, maka dipilihkan oleh Allah untuk mereka al-man, dan ujung-ujungnya nanti mereka minta tukar, ini makanan tidak enak, ya, makanya tidak enak, maka mereka minta yang lebih enak menurut mereka, karena tidak semua yang enak ada khasiatnya, ya, ada kelebihannya. Nah, ini di sini ada perubahan, diturunkan oleh Allah atau dipilihkan oleh Allah kepada Nabi, untuk Nabi Musa, di sana adalah untuk Bani Israel, dan ini tidak bertentangan karena memang Nabi Musa termasuk dari Bani Israel, nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Wa ma'uha shifaa'un lil 'aini, ini sudah seperti lafaz-lafaz sebelumnya. 5285, Pak Syukri, dari mulai hadis halaman 820 tadi, 820 hadis kedua, hadis pertama dan kedua Bapak rubah 5281 nomornya, sudah. Nah, nanti yang sebelumnya baru dicari minta ya sebabnya. Berarti sampai yang sekarang nomornya sama dengan kita. Ya. 5285, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair qala sami'tu Amr bin Hurayth yaqulu qala sami'tu Sa'id bin Zaid yaqul qala Rasulullah sallam al-kam'atu min al-man alladhi anzala Allah azza wa jalla ala bani Israil wa ma'uhu shifaa'un lil 'aini. Sama dengan hadis sebelumnya 5286. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya ibnu Habib bin al-Harithi qala haddatsana Hammad ibn Zaid qala haddatsana Muhammad ibn Shabib qala sami'tuhu min Shahr ibn Hawshab fasa'altuhu faqala sami'tuhu min Abdul Malik ibn Umair qala falaqitu Abdul Malik fahaddathani an Amr ibn Hurayth an Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifaa'un lil-'aini. Ya. Bunyinya hampir sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, ya. Sekarang tinggal mengetahui apa itu ya al-kam'ah. Tadi kita sudah coba melihat di guru kita semua, Mbah Google. Dia menampilkan foto, ya, menampilkan foto tadi. Foto dari kam'ah. Ya. Kayaknya seperti bengkuang juga ya. Ada warnanya agak-agak ke bengkuang. Mungkin bengkuang ya. Tapi bengkuang bukan cendawan. Bukan cendawan. Mungkin. Ya di bawah tanah pula. Tanah tumbuhnya. Ininya. Ada perkiraan harga situ. Per kilo? Oh, ini bisa bisnis ini kita nih. Ya, cari di Arab jual di sini. Tidak boleh jual beli di masjid. Ya, jadi ini bab berkaitan dengan sejenis cendawan yang dikenal dalam bahasa Arab yang diungkap oleh Nabi dengan al-kam'ah dan dia dari jenis makanan yang Allah pilihkan untuk Bani Israel dan khasiatnya di samping keberkahannya kemudian khasiatnya juga untuk mengobati mata, ya, untuk mengobati mata. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan ya, ke bab berikutnya. Bab fadilatul usud minal kibbas atau kubbat, keutamaan keutamaan buah pohon arak yang berwarna hitam. Ini juga makanan yang kita tidak tahu ya. Al-aswad minal kubbath, berwarna hitam dari al-kubbath. Coba kita lihat kubbath. Nih, memang ada yang warna hitam. Semacam cherry. Nah, buahnya macam buah ceri. Ya, kab alif lam kab ba alif tha. Enggak ada tek Arabnya, enggak ada ya. Semacam ceri. Coba lihat, Pak. Tapi ada yang warna agak kemerahan dan di sini buah arak ya, adalah buah dari pohon arak atau arak yang batangnya biasa dibuat siwa. Buah arak ya. Buah. Ya, berarti buah dahannya bisa dibuat siwa. Kalau buah ceri, Kalau dia buah ceri berarti dahannya itu bisa dibuat siwak, karena memang ini buah dari pohon siwak. Buah dari, bukan arak yang maksudnya arak minuman ya. Arak. Arak. Arak itu tanaman yang dahannya atau rantingnya bisa untuk dibuatkan, dibuat siwak. Dan buahnya ini buah al-kubbath ya, al-kubbath. Jadi ini termasuk sesuatu yang bifathil kaf wa ba'daha mukhaffaf. Kabath, kabath. Ya. Maksudnya bukan kubbath tapi kabath. Keutamaan buah pohon arak yang bukan arak minuman, buah arak ya. Buah untuk pohon yang dibuat untuk siwak dahannya yang berwarna hitam. Baik, kita baca hadis satu-satunya di bawah bab ini. Untuk buahnya seperti buah ceri. 5287 Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Abdullah ibn Wahb an Yunus an ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Jabir ibn Abdullah. Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi marridh dhahran. Kata Jabir, kami pernah bersama Nabi di tempat yang bernama Marrudh Dhahran, ya, antara Mekah dengan Madinah, hampir dekat dengan, lebih dekat kepada Madinah kepada ke Mekah daripada ke Madinah. Wa nahnu najnil kabath, ketika itu kami sedang memetik buah kabath, ya, sedang memetik buah kabath. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil aswadi minhu, kata Nabi, pilih oleh kalian yang berwarna hitam buahnya, ya, yang berwarna hitam buahnya. Ketika mereka itu sedang memetik, Nabi dan para sahabatnya memetik buah kabath tadi, dan Nabi mengingatkan mereka untuk memilih yang berwarna hitam. Qala faqulna ya Rasulullah ka'annaka ra'aital ghanama, kata kami Rasulullah, seakan-akan engkau mengembala kambing, ya. Qala na'am, kata Nabi, iya. Wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha, tidaklah seorang nabi pun kecuali telah mengembala kambing. Jadi mereka, tidak semua para sahabat tahu Nabi SAW pernah mengembala kambing, ya. Sebagaimana kaum muslimin sekarang juga tidak semua mengetahui bahwa Nabi mengembala kambing di waktu kecilnya. Dan bahkan di sini ditegaskan bahwa tidak seorang nabi pun kecuali pernah mengembala kambing. Ya. Jadi mereka setelah Nabi menyuruh mereka pilih yang warna hitam, ini yang lebih bagus. Ayah mengatakan, engkau pernah mengembala kambing ya Rasulullah. Apa hubungannya? Yang mengenali buah ini umumnya para pengembala kambing. Ya. Yang mengenali karena pengembala kambing biasanya kan di luar daerah atau ke pinggir-pinggir perkampungan, dan di sana banyak buah aroknya, pohon aroknya, dan mereka seringkali memanfaatkan buah arok, ya, untuk bahan makanan untuk mereka makan. Sebagaimana kita dulu waktu kecil, karena di negeri kita ini buah-buahan yang tidak ditanam, pohon-pohon yang tidak ditanam, banyak yang kita bisa memakan buahnya. Dahulu di hutan-hutan itu ada rambutan, ya, itu kecil, sejenis rambutan, tapi bukan rambutan. Sebagaimana yang kami kenal, ya, nangka dengan cempedak berbeda. Nangka kita tanam, sementara cempedak tumbuh di dalam hutan, dan kita sering mendapatkannya dalam hutan. Sampai sekarang masih ada di perjalanan dari Pekanbaru Bengkinang itu ada musim-musim tampui namanya. Ya, ini buah yang tidak ditanam, jadi di hutan. Nah, ini luar biasanya kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Pohon arok ini dia tidak ditanam, dan dia tidak tumbuh di perkampungan, di tempat tinggal orang. Dia tumbuh di luar. Biasanya yang mengambil manfaat orang-orang yang biasa di luar, seperti pengembala kambing. Jadi mereka untuk mengisi-ngisi perut, ya, biasanya memakan ini seperti buah kemunting. Apa? Ya, kemuning atau kemuning? Nah, bukan kuduk juga dimakan, tapi ada buah kemuning. Karena kita sering ini dia tumbuh sendiri dan dimanfaatkan. Ah, seperti itu pula lah buah arok ini. Ya, buah arak ini biasanya yang memanfaatkan pengembala-pengembala. Makanya ketika Nabi menyuruh mereka memilih yang hitam, mereka langsung memvonis bahwa Nabi pernah mengembala kambing. Karena yang tahu tentang mana yang lebih bagus, mana yang tidak, itu pengembala kambing, karena mereka sudah biasa dengan pohon ini. Makanya langsung mereka katakan, ka'annaka ra'aital qanam. Kamu pernah enggak mengembala kambing ya Rasulullah? Kata mereka, kata Nabi, benar. Dan tidak seorang Nabi pun kecuali mengembala kambing. Ya. Au nahwa hadza minal qawli, atau semakna dengan ini dari ucapan Nabi SAW. Di antara faedah yang diambil dari hadis ini bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengembala kambing, dan itu yang kita kenal dari sirahnya. Kemudian juga semua atau setiap Nabi mengembala kambing, ya, mengembala kambing. Seperti Nabi Musa, Nabi Musa mengembala kambing, dan bahkan 10 tahun ya mengembala kambing. 10 tahun mengembala kambing, maharnya. Ya, maharnya 10 tahun ya. Mengembala kambing, dan setelah itu dia pergi meninggalkan Madian dan kembali ke Mesir. Ya, itulah setelah dalam perjalanan itu dia diangkat jadi nabi. Karena usianya pun sudah genap 40 tahun dan dipilih oleh Allah sebagai seorang rasul, dan bahkan rasul yang satu-satunya langsung Allah berbicara dengannya tanpa perantara. Maka dikenal dengan Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa sebenar-benarnya bicara. Kalau maksudnya pakai perantara, tidak mungkin Allah khususkan. Ya, kemudian bahkan Allah katakan, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Nabi Musa datang untuk waktu yang telah kami putuskan, kami janjikan, dan Rabb-nya berbicara langsung dengan dia. Kalau yang tadi masih bisa dirubah-rubah oleh orang-orang yang tidak mengimaninya, ya, orang-orang yang tidak mau mengimani Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, mereka rubah. Sebenarnya bukan wa kallamallahu, tetapi wa kallamallaha. Ya, jadi harakat lafzul jalalannya dirubah. Wa kallamallaha Musa. Jadi yang berbicara bukan Allah tetapi Musa. Mereka rubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pas pada ayat yang kedua tadi, itu tidak bisa dirubah. Tidak sepangkar-pangkar bahasa Arab pun tidak bisa merubahnya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dhamir tidak bisa dirubah-rubah harakatnya. Ya. Dan berbicara dengannya Rabb-nya. Ini jadi Nabi Musa dalam perjalanan kembali ke Mesir membawa istri dan anak-anaknya. Nah, dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Ya. Di Tur Sina. Ya. Dia melihat cahaya di malam hari, mereka butuh cahaya, butuh api yang menghangatkan mereka. Penunjuk jalan juga untuk melihat jalan, ternyata di situ tanda Nabi Musa menerima wahyu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh lepaskan sandalnya, innaka bil wadil muqaddasi tua. Ya. Ya. Wadi lembah yang suci. Nah, kemudian wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. Alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Perjalanannya kami nanti sampai pula dia ke Mesir, dan di sana dia mulai disuruh oleh Allah untuk menjumpai langsung Firaun. Padahal dia sudah lari dari Firaun, sekarang disuruh jumpa Firaun. Disuruh oleh Allah, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Dalam surat An-Nazi'at. Kemudian Allah dalam surat Taha Allah mengatakan kepada dia dan Nabi Musa, "Idhhaba ila Fir'auna faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Jadi Nabi Musa mengembala kambing, nabi-nabi yang lain juga mengembala kambing sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini. Wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha. Wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha. Bab berikutnya bab keutamaan babu fadilatil khalli wa ta'addumi bih. Bab keutamaan cuka. Ya. cuka dan menjadikan dia sebagai campuran idam. Idam itu makanan berkuah, lauk yang berkuah. Ya, campuran ini apa? Apa namanya? Untuk makan itu resep ya. Ya. Jadi salah satu resep sudah ada yang resep sunnah. Resep nabawi itu cuka. Ya. Resep nabawi itu cuka. Keutamaan cuka dan menjadikannya sebagai lauk roti, bukan lauk roti, campuran idam. Ya, campuran untuk makanan yang digunakan untuk memakan roti, yaitu yang berkuah. Hadis yang pertama 5288. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Yahya bin Hassan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal ya an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal udumu awil idamu al-khallu ni'mal udumu awil idamu al-khallu. Sebaik-baik al-udum atau idam itu lauk yang berkuah ya. Lauk yang berkuah itu adalah lauk yang dicampuri cuka. Di sini terjemahannya sebaik-baiknya lauk atau satu lauk yang baik adalah cuka, bukan sekedar cukanya, tapi dia dicampur pencampurnya. Kalau cukanya juga tidak nikmatnya. Kalau cukanya saja ya untuk apa, tapi dia campuran idam. Idam itu maka lauk yang berkuah. Ya, lauk yang berkuah. Al-idamu bi kasril hamzati ma yu'tadamu bih. Ya. Jadi lihat di sini di syarahnya halaman 830. Cuka dinamakan lauk dan merupakan lauk yang baik dan tak bagus, maka pakar bahasa Arab berkata kata al-idam maksudnya sesuatu yang dijadikan lauk. Dikatakan adama al-khubza adama ya'dimuhu, membuat lauk roti. Bentuk jamak dari idam adalah udum seperti kata ihab uhub, sedangkan kata idam adalah bentuk tunggal seperti al-idam. Di dalam hadis tersebut terdapat anjuran berbincang-bincang sebagai bentuk ya. Itu hanya itulah penjelasan tentang idam ya. Ya, idam itu yang saya pahami adalah lauk yang ada kuahnya, sama dengan marok ya, marok ya. Dan antara dua di sini, yang pertama adalah dia semata-mata cuka ya, nanti dijadikan sebagai bahan makan, sebagai campuran makan roti, atau dia sebagai campuran idam. Ada idamnya dibuat dagingnya, atau dalam kasus yang lain Nabi SAW makan dari campuran labu dengan daging yang kering ya. Nah, untuk menambahkan kelezatannya dicampurkan cuka. Ya, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, cukanya sendiri. Dimasukkan cuka ke dalam mangkok, kemudian ambil roti, dijadikan itu. Mungkin kemungkinan kedua-duanya ada ya. Mungkin kedua-duanya ada. Kembali kita ke hadis 5289. Kalau sekarang kan kita campuran ya. Cuka itu dijadikan pencampur. Ya, bukan semata-mata cuka. Ya. Kata Imam Muslim, "Haddatsana Musa ibnu Quraisy ibni Nafi' At-Tamimi, qala haddatsana Yahya ibnu Shalih Al-Wuhadhi, qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal bi hadzal isnadi wa qala ni'mal udumu wa lam yashukka ni'mal udumu." Ya, wa lam yashukka, tidak ragu dia. Yang pertama kan tadi ni'mal udum atau al-idam. Antara udum dengan idam itu yang diragukan. Kalau di sini tidak, dia yakin dengan kata-kata udum. Ni'mal udumu yani al-khallu. Hadis ketiga 5290. 5290 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Awana an Abi Bisrin an Abi Sufyan an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-uduma faqalu ma indana illa khall fada'a bihi faja'ala ya'kulu bih wa yaqul ni'mal udumu al-khallu ni'mal udumu al-khallu. Hadis ini menegaskan makna yang kedua tadi, bahwa dia semata-mata cuka tanpa ada dijadikan sebagai pencampurnya. Nabi pernah bertanya kepada istrinya di rumah, sa'ala ahlahu al-udum, apakah ada al-idam di rumah? Faqalu ma indana illa khall, kita tidak punya kecuali cuka saja. Ya. Fada'a bihi, maka Nabi memintanya. Faja'ala ya'kulu bihi, maka Nabi pun makan menggunakan cuka, maksudnya makan roti dengan cuka. Wa yaqul, dan mengatakan, beliau mengatakan sambil makan, ni'mal udumu al-khallu, sebaik-baik idaman, idaman maksudnya lauk yang ada kuahnya adalah al-khall. Dua kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 5291 Imam Muslim mengatakan haddatsani Ya'qub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Ismail ya'ni ibnu Ulayya anil Muthanna ibni Sa'id qala haddatsani Talha ibnu Nafi' annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul akhadha Rasulullah sallam biyadi dhata yawmin ila manzilih. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW pegang tangan saya suatu hari, ya, akhadha biyadi, memegang tangan saya, membawa saya ke rumahnya, dipegang dan dibawa ke rumahnya. Fa akhraja ilaihi filaqan min khubzin, maka dikeluarkanlah untuk Nabi satu wadah dari roti. Ini yang dikeluarkan pertama kali. Jadi Nabi membawa Jabir untuk makan di rumahnya. Qal faqala ma min udumin, kata Nabi bertanya, kok roti saja, tidak ada pemakannya? Ya. Faqalu la illa syai'un min khallin, kata istrinya, tidak ada pemakannya kecuali sedikit dari cuka. Qala fa innal khalla ni'mal udum, kata Nabi, keluarkan, ya, karena cuka itu idaman makanan yang atau lauk yang paling nikmat. Qala Jabir fama ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini senada dengan perkataan siapa? Setelah itu, semenjak saya mendengar Nabi mengatakan ini perkataan Anas, di mana Anas menyukai apa? Labu, karena Nabi menyukainya ketika mereka berdua diundang oleh salah seorang untuk makan, dan makan lauknya itu labu bercampur daging kering. Nah, sekarang Jabir punya demikian ketika Nabi mengatakan ya, cuka itu makanan yang lezat, yang nikmat, maka semenjak itu saya menyukainya, kata Jabir bin Abdullah. Wa qala Talha ma ziltu, Talha ini perawi dari Nafi', dari Jabir, muridnya Jabir. Talha ini muridnya Jabir. Kata muridnya Jabir, maka senantiasa saya menyukainya semenjak saya mendengar Jabir mengatakan dia menyukainya. Ya, menyukai apa yang disukai oleh orang-orang yang saleh. Ya, tentu ini luar biasa. Nah, Jabir menyukainya karena Nabi menyukainya. Talha murid Jabir menyukainya karena gurunya Jabir menyukai al-khall. Ya. Indahnya menyukai apa yang disukai oleh orang yang baik. Karena mereka akan menyukai kecuali yang baik-baik. Ya. 5292 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsani Abi qala haddatsana al-Muthanna ibn Sa'in an Talhah ibn Nafi' qala haddatsana Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi ila manzilihi bimithli hadits ibn Ulayya ila qawlihi fa ni'mal udum al-khallu walam yadhkur ma ba'dahu. Ini hadis yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim tetapi dengan sanad yang baru. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 5293. Ya. Imam Muslim mengatakan wahadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Yazid ibnu Harun qala akhbarana Hajjaj ibnu Abi Zainab qala hadatsani Abu Sufyan Talha ibnu Nafi' qala sami'tu Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan fi dari. Kata Jabir, saya pernah duduk di dalam rumah saya. Famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan rumah saya. Fa asyara ilayya, maka dia berisyarat memanggil. Fakumtu ilaihi, maka saya bangkit menujunya. Fa akhadha bi yadihi, lalu dia memegang tangan saya. Fantalaqna, maka kami pun berjalan. Hatta ata ba'dha hujari nisa'ihi, sampai dia datang ke salah satu kamar dari kamar-kamar istrinya. Karena Nabi SAW buatkan untuk satu orang istri satu rumah, dan rumahnya itu dinamakan dengan hujrah, ya, namakan dengan kamar, karena saking kecilnya, ya, saking kecilnya. Maka dia membawa saya ke salah satu rumah istrinya. Fadakhala, dia pun masuk. Thumma adzinali, kemudian dia izinkan saya masuk. Ini adab cara membawa tamu, ya. Jangan duluan pula tamunya masuk. Nabi duluan masuk, kemudian setelah selesai apa yang ada di rumah dibereskan, ya, keluarganya juga diingatkan, maka dia izinkan saya masuk. Fadakhaltu al-hijaba 'alaiha, maka saya masuk dan sudah terhalang antara saya dengan istrinya. Karena rumah Nabi tidak ada kamar. Ya, rumah Nabi tidak ada kamar. Faqala hal min ghada'in, maka Nabi bertanya, adakah makan siang? Faqalu na'am, kata istrinya, ada. Fa utiya bi thalathati aqrisatin, maka dibawalah 3 potong roti. Fa wudhi'na ala nabiyyin. Maka diletakkan di hadapan Nabi. Fa akhadha Rasulullah sallam, maka Nabi mengambilnya, qursan, satu potong. Fa wada'ahu baina yadayhi, diletakkan di depannya. Fa akhadha qursan akhar fa wada'ahu baina yadayya, ambil satu diambilnya untuk dia, kemudian satu lagi untuk tamunya Jabir. Tsumma akhadha tsalitsan fa kasarahu bitsnain, ini cara juga, ya. Yang ketiga diambilnya, dipotong 2, dibagi 2, karena 3 potong cuma rotinya. Dia tidak mengambil 1 kemudian untuk tamunya 2, atau dia mengambil 2 tamunya 1, dia bagi 2 rata. Ambil satu diambil untuk dia, letakkan satu lagi untuk Jabir, yang tersisa satu lagi dipotong, dibagi dua oleh Nabi SAW. Faja'ala nisfahu baina yadayhi wa nisfahu baina yadayya. Tsumma qala hal min udum, ada tak pemakannya? Qalu la, kata istrinya, tidak ada. Illa syai'un min khal, kecuali ada sedikit dari khal. Qala hatuhu, bawa ke sini. Fa ni'mal udumu huwa, dia adalah idam yang paling lezat, yang paling nikmat. Itulah beberapa hadis yang menceritakan tentang khal. Hanya kita ini sekarang menggunakan sebagai campuran, bukan makanan langsung, ya. Dan orang Arab pun sekarang tidak pakai itu. Apa? Bisa. Orang Arab kita tahu yang mereka gunakan mungkin pencampur pemakan roti, ya. Sebagaimana minyak zaitun itu, ya. Minyak zaitun itu dicampur untuk pemakan roti. Ada namanya ful. Ya, kacang Arab itu dimasak, nanti dicampur, lezatnya luar biasa. Dijadikan rotinya roti yang besar itu, yang dinamakan dengan tamis. Ada namanya adas, adasiha itu, wa adasiha. Adas itu juga dicampur minyak zaitun, ini juga lezatnya. Dan kadang dicampur dengan khal. Ya, saya khal kucuka makanan yang kita kenal kucuka makan dicampurkan. Saya pernah juga dibawakan oleh mereka, nah, dicampur dengan cuka makan. Sekarang pencampur, kalau di Nabi SAW itu saja dimakannya. Roti ditaruh di dalam cuka itu dimakan. Dan mengatakan ini makanan yang lezat, karena tidak ada yang lain. Ya, karena tidak ada, maksudnya lezat, dan Nabi tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Wallahu taala alam, wassallallahu wasallam mubarak wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.